السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، mari melanjutkan bab muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni', yang sampai kita kepada bab al-musa ilai, atau orang yang penerima wasiat, maaf, orang yang penerima eksekusi wasiat, atau dikenal juga dengan wasi, al-musa ilai, atau dikenal juga dengan wasi. تقرأ الشيخ. نعم سات. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الموصى إليه. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عادل رشيد ولو عبدا، ويقبل بإذن سيده. وصية صاحب menjadi sah، yaitu apabila wasiat dari seorang muslim kepada muslim yang mukallaf, baligh dan berakal, adil dan rasyid, yang cakap dalam melakukan akad transaksi, walau abdan, walaupun dia seorang budak. Wa yaqbalu bi idzni sayyidihi, dengan syarat diizinkan oleh tuannya. Naam. Ya. Mu'alif menjelaskan, boleh seorang muslim mewasiatkan kepada muslim. Berarti syarat wasi, syarat eksekutor wasiat adalah muslim. Non-muslim boleh atau tidak? Berdasarkan perkataan mu'alif, tentu tidak boleh. Secara eksplisit beliau mengatakannya muslim kepada muslim. Pun muslimnya ada persyaratannya. Muslim yang mukallaf. Bukanlah berarti baligh dan berakal. Kalau seorang wafat dia mengatakan, bila aku wafat, maka 10% dari keseluruhan hartaku, wahai fula, wahai Ali, tolong kau berikan untuk yayasan dakwah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Si Ali di waktu itu umurnya 5 tahun. Ketika yang berwasiat tadi wafat, umur Ali masih 10 tahun. Ya, maka tentu tidak sah, karena dia tidak belum mukallaf, belum baligh. Adlin, adil, orangnya adil. Yang dimaksud adil dengan perkataan para ahli ilmu, para fuqaha, itu adalah orang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil, tidak sering melakukan dosa kecil. Dosa kecil umpamanya, kita katakan umpamanya merokok. Dia berwasiat kepada si Ali, dan si Ali ini merokok setiap harinya. Maka ini wasiatnya batal. Batal status Ali sebagai wasi. Ya, karena orang yang melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil termasuk orang fasik. Orang fasik itu tidak diterima, ya, persaksiannya, dan tidak diterima juga beritanya. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, bila datang kepada kalian seorang yang fasik membawa berita, maka tabayyun, minta kejelasan, berarti berita dari dia tidak diterima. Sebagaimana beritanya tidak diterima, maka perbuatannya atas nama orang lain juga tidak dapat diterima. Kemudian syarat yang selanjutnya, rasyid. Rasyid adalah cakap mengelola harta tersebut. Kalau dia mengatakan, sepertiga hartaku berikan untuk lembaga dakwah. Hartanya umpamanya berbentuk barang dagangan. kalau diberikan ke lembaga dakwah, mungkin lembaga dakwah tidak bisa memanfaatkannya. Maka berarti si wasi ini, Rashid ini, dia mampu menjualkan dengan harga yang tidak merugikan pihak lembaga dakwah tadi. Umpamanya dia mengatakan sepertiga dari hartaku, sepertiga hartanya ada berbentuk, karena dia pedagang pakaian, punya konveksi berbentuk kain, berbentuk baju pakaian. Ya, kalau dia baju dan pakaian dan kain dan benang dan benang jarum jahit dan seterusnya yang diberikannya ke lembaga dakwah, mungkin lembaga dakwah tidak bisa menggunakannya. Lembaga dakwah bisa menggunakan kalau uang. Maka si wasi tadilah yang menjualkannya. Dia menjualkannya dengan harga yang tidak merugikan. Walau abdan, maka wasi boleh seorang budak, wayuqbalu biizni sayyidihi, dan diterima statusnya sebagai wasi bila tuannya mengizinkan. Ya, ini menurut sebagian para ulama. Karena perkataan muallif dengan menggunakan kata walau itu menunjukkan ada khilaf dalam hal ini. Baik. Wasil Syekh. Naam, Ustaz. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wa idza awsa ila Zaidin wa ba'dahu ila Amr wa lam ya'zil Zaidan ishtaraka wa la yanfaridu ahaduhuma bitasarrufin lam yaj'alhu lahu. Dan apabila seseorang mewasiatkan kepada Zaid, kemudian kepada Amr, dan tidak dibatalkan wasiat kepada Zaid, ishtaraka, maka keduanya berserikat dalam apa yang diwasiatkan. Wala yanfaridu ahaduhuma bitasarrufin lam yaj'alhu lahu. Dan salah satu dari keduanya tidak boleh menunaikan wasiat yang tidak diwasiatkan kepada dalam perkara itu. Ya, ini dalam contoh umpamanya dia berwasiat kepada Zaid. Zaid, kalau saya wafat, sepertiga atau seperlima atau 10% dari hartaku berikan ke lembaga dakwah yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu qadar Allah belum wafat dia 2-3 tahun. Lalu dia bertemu dengan Zaid. Maaf, tadi dengan Zaid. Lalu bertemu dia dengan Amr. Dan dia lihat Amr ini dekat dengan lembaga-lembaga dakwah. Maka dia mengatakan juga, Amr, kalau saya wafat, sama dengan ucapannya kepada Zaid tadi. Bila saya wafat, sepertiga dari hartaku, tolong engkau serahkan kepada lembaga dakwah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, lalu berarti dia tidak memakzulkan, dia tidak memberhentikan, tidak mencabut wasiatnya kepada Zaid. Setelah itu, 2 tahun setelah itu, wafat yang berwasiat tadi. Berarti pemegang amanah wasiatnya di sini ada 2 orang, Zaid dan Amr. Bagaimana kasus ini? Ishtaraka, keduanya bersyarikat. Zaid kemudian mengambil 1/5 atau 20%. Lalu kata Amr, enggak, kamu enggak boleh bisa sendirian. Dia juga mewasiatkan kepada saya, yang meninggal ini mewasiatkan juga kepada saya 20%. Lalu bagaimana? Ya, kita bekerja sama. Kita diskusikan kemana yang baiknya, yayasan yang mana. Bagaimana kalau menurut saya yayasan A? Ya, jangan semuanya, karena yayasan A itu kita lihat dia juga banyak dukungan dana dari kaum muslimin yang lainnya. Bagaimana kalau sebagiannya kita serahkan ke yayasan B, di tempat itu sangat butuh dakwah dan belum terlalu banyak kaum muslimin memberikan donasi mereka ke yayasan B tadi, padahal mereka tentu butuh dukungan dana yang bisa mencukupi untuk kelancaran dakwahnya. Baik, kata dia. Itu yang dimaksud dengan bersyarikat keduanya. Wala yanfaridu ahaduhuma bitasarrufin lam yaj'alhu lahu. Dan tidak boleh salah seorang keduanya melakukan perbuatan hukum yang bersendirian dia dalam itu, yang tidak diberikan kepadanya. Bila dalam kasus dua tadi seperti yang pertama, itu tidak boleh. Zaid kemudian mengatakan, kata Zaid, ah, yayasan-yayasan dakwah sekarang sudah cukup, kata dia. Saya ambil keseluruhannya, 20%-nya, kata dia. Karena kondisi sekarang kaum muslimin banyak yang terdampak pandemi, maka saya akan berikan kepada para fakir miskin yang ada di kota tempat si Fulan itu meninggal. Ya, tidak bisa itu dilakukan. Kecuali kalau yang meninggal tadi sebelumnya wasiatkan, wahai Zaid, kalau aku wafat, berikan, aku wasiatkan kepadamu 20% seperlima atau sepertiga dari hartaku untuk para fakir miskin di kota ini. Kemudian dia berwasiat lagi kepada Amr, wahai Amr, kalau saya wafat, berikan sepertiga dari harta saya untuk lembaga dakwah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah umpamanya. Ya, maka dalam hal ini mereka bagi dua, sepertiga tadi. Berarti masing-masing dapat 1/6, yang seperti yang Zaid memberikannya kepada fakir miskin yang ada di kota tersebut, sedangkan Amr memberikannya 1/6 itu ke lembaga dakwah. Ya, itu yang maksud tidak bisa dia melakukan sendirian kecuali diberikan amanah oleh si pemberi wasiat seperti tadi, dengan dia mengatakan, kamu berikan kepada fakir miskin, dan kemudian nanti dia berwasiat lagi, kamu berikan untuk yayasan dakwah, seperti itu. Wala tasih wasiyatun il taqra syekh wasil syekh nasid. Wala tasih wasiyatun illa fi tasarufin ma'lumin yamlikuhu. Awal naktafi ya syekh. Baik. Jazakallahu khair, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi afillahullah taala yang telah memberikan penjelasan dan syarah dari beberapa poin pembahasan terkait dengan yang diperbolehkan untuk diwasiatkan. Dan kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan juga pemerhati rojo untuk bersoal jawab dalam pembahasan ini. Kami berikan kesempatan, silakan di line telepon 0218236543. Dan pembahasan yang berikutnya silakan kita lanjutkan di kesempatan pekan yang akan datang. Baik, kami angkat pertanyaan via telepon terlebih dahulu di 0218236543. Silakan. Baik, sudah masuk. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum, Pak. Dari Pak Yusuf di Tangerang, Pak. Pak Yusuf di Tangerang. Ahlan. Assalamualaikum, Pak. Salam. Silakan pertanyaannya, Pak. Saya punya niatan. Saya punya niat, umur saya sudah 69 tahun, Pak. Iya. Iya, Bapak, di type diketikkan dulu volume suara TV atau radionya ya, Pak ya. Dan langsung lewat monitor telepon saja, silakan. Harta ini sekitar kurang lebihnya 5.809 meter persegi. Niat saya ingin dibagilah katakanlah, dan sudah sebagian sudah saya laksanakan, yaitu kurang lebih 1.250 meter itu saya hibah kepada anak saya 4 orang. Memang luasnya tidak sama karena tanahnya satu kapling gitu, Pak. Nah, terus ada lagi 2454 meter persegi itu dipakai sebentar, untuk Pak Haji Yusuf. Untuk Pak rumah Yusuf. Sakit. Pak Haji Yusuf. Halo. Pak Haji Yusuf. Iya, Pak. Ya. Yang 1000 meter untuk anak-anak itu sudah serah terima kepada mereka atau belum? Sudah, tapi belum, mereka belum sepenuhnya mengambil, karena bilangnya begini, saya terima, tapi selagi bapak ibu masih hidup, hasilnya silahkan ambil, salah satu anak saya begitu, Pak. Sudah dibalik nama kah atau belum? Yang dua sudah balik nama, yang dua belum. Yang belum, sebaiknya mereka nempatin. Dia masih berbentuk tanah atau sudah ada rumahnya? Sudah ada toko, Pak. Toko. Iya. Suruh dia. Karena kalau bila dia yang berdua belum terima, dan qadar Allah, Allah panggil Bapak Haji Yusuf, maka kasihan yang dua itu, dia tidak menjadi haknya dia. Dia yang dia hibahkan, bapak hibahkan kepada dia, itu akan dibagi jadi waris. Maka sebaiknya kalau dua sudah balik nama, yang belum balik nama dia kuasai dulu. Bagaimana kuasai itu? Itu dia yang masuk ke sana, dia ngurusin masalah, hasilnya dia hibahkan kepada orang tuanya, itu terserah dia. Jadi karena mereka sibuk, maaf dikata itu, jadi dia tadi, jadi nah, saya mereka yang sibuk. Mereka sibuk, suruh mereka balik namakan melalui notaris, kan bisa. Sesibuk-sibuknya pun kan bisa, dia menyerahkan ke notaris untuk balik nama. Itunya sudah dibikin, apa namanya, surat dari notaris, cuman belum bayar. Karena memang hasilnya kemarin kan baru direhab tuh, direhab kan dikontrakin, hasilnya masih untuk bayar utang biaya yang rehab, Pak. Ya itu teknis Bapak yang lebih tahu dengan anak-anak. Cuma sampaikan aja kepada dua anak yang belum balik nama, ini kalau Bapak wafat, kalian belum menerimanya, nanti statusnya akan menjadi waris. Berdasarkan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, beliau pernah memberikan, menghibahkan kebun korma kepada putri beliau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ummul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu karena Aisyah sibuk mengajarkan kaum muslimin ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak sempat mengelola lahan tersebut, kebun korma tersebut. Lalu Abu Bakar berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa sepertinya ajal aku semakin dekat, dan aku pernah memberikan kepadamu kebun kurma yang hasilnya sekian, tapi engkau tidak menerimanya, maka sekarang dia menjadi warisan yang dibagi, engkau bagi kepada saudara-saudarimu yang lain, anak-anakku yang lain. Ya. Tapi kalau sudah serah terima, tidak dibagi waris kembali. Jelas, tinggal Bapak sampaikan kepada yang dua yang belum serah, yang belum menerimanya. Terimanya kan tidak terlalu berat. Ya, cuma sehari dia kosongkan waktunya. Ya, ini sudah menjadi milik dia, dia tempatin sehari. Barang-barang yang bukan milik dia, dia keluarkan. Itu sudah serah terima juga namanya, walaupun belum balik nama. Cuma nanti khawatirnya, kalau Bapak Haji Yusuf wafat, itu untuk balik namanya dia, dia butuh tanda tangan ahli waris yang lain. Pak Haji Yusuf? Ya, nanti repotnya kan kita nggak tahu belakangnya seperti apa. Khawatir saudara-saudarinya nanti tidak mau tanda tangan. Sampaikanlah. Hal-hal kemungkinan-kemungkinan terjadi kepada dua anak tadi yang belum terima, yang belum balik nama, sehingga mereka berpikir. Ya. 1454 meter itu ceritanya kan usaha rumah sakit. Rumah sakit itu sekarang kerjasama dengan rumah sakit yang lain. Terus ya Islami Pak, insya Allah itu loh, anu itunya usahanya gitu, emang orang-orang itu gitu ya. Nah, terus saya punya niatan, punya pikiran gitu, saya bagi dua dengan istri saya, yang separoh saham saya itu saya mau untuk biaya hidup, biaya perawatan sama dihibah, apa istilahnya, diwakaf. Pertanyaannya apa, Pak Haji? Pertanyaannya, bolehkah seperti itu? Boleh. Kalau boleh. Anda wakafkan, katakan ya, saham nanti, saya. Terus satu lagi yang 2130 meter itu masih berbentuk kontrakan sama rumah tinggal. Itu masih saya tempatin dan sekarang hasilnya masih kita manfaatin untuk biaya hidup sama ya untuk sebagian untuk amal jariah lah, itulah menolong dan sebagainya. Itu pun saya punya pemikiran mau saya semacam diwasiatkan tadi, sepertiga untuk biaya pengelola, sepertiga untuk diwakafkan, yang sepertiga untuk biaya hidup saya gitu, Pak. Tanya Pak Yusuf. Iya Pak. Ya, kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Iya Pak. Ya, boleh Anda wasiatkan tadi, tetapi kalau wakaf mesti sekarang Anda ikrarkan wakaf. Masalah Anda sampaikan kantor agama atau tidak tidak jadi masalah. Cuman Anda ikrarkan, Anda tuliskan di atas materai bahwa sepertiga dari lahan saya wakafkan untuk X umpamanya, untuk yayasan dakwah kah, atau untuk fakir miskin kah, dan seterusnya, atau dibangun rumah Quran kah, terserah Anda. Dan begitu juga wakaf Anda dari saham Anda di rumah sakit Islam tadi juga boleh. Tapi kalau tidak Anda ikrarkan, Anda mengatakan kalau saya wafat itu tolong diwakafkan ya, itu maka statusnya wasiat. Maka dilihat nantinya ya berapa yang Anda wakafkan tadi. Bila lebih dari sepertiga tidak bisa diterima ya, karena statusnya wasiat, Anda telah wafat. Ya. Atas jawaban dan penjelasannya demikian Pak Haji Yusuf, semoga bisa difahami dan bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikut yang kedua, masih di via telepon ya. Silakan di 0218236543. Baik, silakan. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Halo. Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Abah di Kabupaten Karimun ini, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya, dengan hamba Allah di Karimun, Pak. Oh, Pak. Silakan pertanyaannya, Pak. Gini, Pak Ustaz. Halo? Iya, silakan. Saya dipercayakan oleh paman saya, nah, untuk mengatasnamakan tanah yang beliau beli. Jadi dalam penyerahan itu tidak ada kata-kata beliau. Tidak ada kata-kata beliau. Jadi surat sudah dibuat. Jadi surat sudah dibuat sekian lama. Beliau wafat. Dan saya sudah memberitahukan anak-anak kandung beliau bahwa bapak punya tanah atas nama saya, tapi secara duniawi ya itu milik saya, tapi secara ukhrawi kan kalian punya. Jadi saya bilang tolong diurus. Jadi setelah dia datang melihat tanah itu, sudah 5 tahun ke depan tidak ada beritanya, Pak Ustaz. Jadi bagaimana itu status rumah tanah itu atau rumah itu, apakah boleh saya jual, saya wakafkan untuk almarhum, atau bagaimana baiknya, Pak Ustaz? Demikian, Pak. Ya, Bapak. Allah yang baik. Masya Allah, di zaman akhir ini di mana orang butuh materi yang banyak, masih ada orang sebaik Bapak. Semoga Allah menjaga Bapak dengan kebaikan amanah Bapak ini, dan semoga Bapak menjadi contoh kaum muslimin yang lainnya. Ya, memang betul secara legalnya itu milik Bapak, tetapi Bapak tahu bahwa itu bukan milik Bapak karena tidak pernah paman Bapak menghibahkan kepada Anda. Ya, Masya Allah, semoga Allah menjaga Anda dan memberikan pahala yang besar kepada Anda. Tetapi tidak bisa ini Anda wakafkan. Ya, Anda katakan kepada mereka tolong urus, mereka belum menunjukkan sikap akan mengurus. Sekarang sampaikan saja, kalau kalian tidak mau mengurus, saya khawatir terjadi sesuatu pada umur saya punya tanggungan kepada kalian, saya tidak mau. Ya, saya tunggu dalam waktu 1 minggu, bila tidak ada jawaban kalian untuk mengurusnya, balik nama kepada kalian, maka saya akan jual, dan 100% hasil penjualannya saya berikan kepada kalian sebagai ahli waris dari paman, yaitu yang memakai, meminjam nama saya. Ya, saya kira cukup jelas ya Pak ya. Nah Ustaz, jazakallah khair atas penjelasannya. Demikian Bapak yang bertanya, barakallahu fik. Baik, kita akan memberikan kesempatan kembali untuk pertanyaan berikutnya, masih di line telepon 021-823-6543. Dan bagi para pendengar dan pemerhati roja yang baru bergabung dalam pembahasan bab wasiat secara khusus, baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Halo, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Saya Pak Wahyu dari Rangkas Bitung. Baik, Pak Wahyu langsung monitor via teleponnya Pak, tidak mendengar TV atau radio karena ada jeda, atau dikecilkan dulu saja volume suara TV atau radionya. Baik, Pak Wahyu silakan pertanyaannya. Halo. Silakan Pak, pertanyaannya. Ya, pertanyaannya gini Pak, tahun 2007 kan keluarga apa Bapak dan Ibu saya sudah membagikan atau menghibahkan warisan Pak tanah. 2007 ya Pak? Iya, tahun 2007 dan sudah berbentuk sertifikat. Kemudian? Beberapa tahun kemudian Bapak saya masih hidup, waktu itu Ibu juga masih hidup. Emang tanah itu atas nama Ibu saya waktu awalnya. Nah terus kakak saya yang pertama meminta lagi tanah yang di belakangnya itu, yang atas, yang sudah menjadi atas nama saya. Kira-kira bagaimana hukumnya gitu? Apakah bisa gitu dihibahkan oleh kedua orang tua saya ke anaknya itu, padahal tanah itu udah atas nama saya gitu? Tidak bisa. Kalau jawabannya bisa, tidak bisa. Dan baik secara hukum legal maupun secara syariat, orang tua kalau mengambil, membatalkan hibah kepada anaknya untuk kepentingan orang tua dengan dia sendiri, boleh. Tapi kalau untuk kepentingan anak yang lain, maka para ulama mengatakan ini tidak boleh. Taib. Cukup jelas Pak Wahyu? Ya, syukran Ustaz. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Afwan, Pak Jazakallah khair Pak Wahyu dan Kasbintuk. Baik, kita masih berikan kesempatan berikutnya di belakang Pak Wahyu di 021-823-6543. Kita angkat kembali, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu di mana? Dari Sulawesi, hamba Allah. Silakan Ibu, dari Sulawesi pertanyaannya. Ya, Ibu saya meninggal tahun 2013. Siapa namanya Ibu? Ibu yang meninggal? Safiri. Ibu Safiri, baik. Iya. Tahun berapa Bu? Punya anak 3. Iya. 2013. Baik, Ibu mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Ibu langsung monitor via telepon langsung saja, Bu ya, supaya tidak ada jeda. Di langsung via telepon didengarkan, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Ya. Baik, kedaulatan terputus, dan bagi para pendengar yang ingin bertanya, nanti langsung disimak via telepon ya. Jangan mendengar radio atau TV karena ada jeda ya. Jadi bisa langsung pertanyaannya dan mempersingkat waktu. Baik, kita berikan kesempatan di 0218236543. Kita angkat kembali, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak? Dari Hambala di Bulukumba. Silakan, Pak. Begini, Pak. Saya ini kan sudah tua, umur 62. Insyaallah. Semua harta saya sudah bagikan kepada anak-anak saya, tapi itu tapi secara lisan. Nah. Iya, tapi semua anak saya sudah menerima. Pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya apakah begini, Pak? Ya, kebetulan ini yang dua rumah masing-masing anak saya, anak ketiga dan anak keempat, tetapi keduanya masih bujangan. Jadi saya sementara masih tinggal itu rumah karena dia masih, artinya masih apa, ikut sama saya itu yang masih bujangan. Apakah langkah saya itu sudah benar atau bagaimana? Balik namakan dulu, Pak. Kalau tidak nanti akan repot. Enggak apa-apa, Pak. Saya sudah bagi, artinya kempana saya itu sudah menerima dengan baik, sudah semua. Ya, cuman yang dua kan belum terima, ya, Pak. Nah, cara nerimanya minta dia yang dua itu ngurus balik nama. Sertifikat dia urus sehingga nama mereka berdua. Nah. Jadi kalau saya tinggal itu rumah masih enggak ada masalah. Masih boleh. Cukup jelas ya, Pak? Ya. Cukup jelas. Maksud saya karena saya masih tinggal di rumah itu yang sebenarnya sudah saya masih tinggal di situ, berarti ya maksud saya tidak ada masalah. Tidak ada masalah, Pak, dan masih diperbolehkan. Tidak ada masalah. Nah. Bila sudah serah terima ke anak tadi seperti balik nama. Baik, masya Allah, alhamdulillah. Demikian pendengar yang bertanya di Bulukumbuh ya, barakallahu fiik. Kita angkat kembali Ustaz, pertanyaan berikutnya masih via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan di 0218236543. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Terima kasih. Dengan hamba Allah dari Pekanbaru. Silakan, Um. Banyak kita ingin menghibahkan kalau masih hidup kita dengan anak ya. Nah. Kalau punya adalah sedikit itu dihibahkan ke anak masing-masingnya. Lalu kalau itu masih menghasilkan, itu semasa orang tua hidup itu diambil atau masih dinikmati oleh orang tua. Bolehkah begitu, Ustaz? Boleh. Dengan syarat hibahnya tadi mengikat kepada anak, yaitu si anak menguasai objek hibah atau balik nama ke dia. Masalah kemudian orang tua masih mengambil hasilnya, tidak ada masalah. Mengambil hasilnya, tidak ada. Cukup jelas, Ibu? Iya. Kamu? Makasih, Zat. Baik, alhamdulillah. Jazakillah khairah. Pendengar kita dari Pekanbaru, dan kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz. Izin bertanya tentang apa yang disampaikan tadi, bahwa pelaku dosa kecil yang terus menerus misalnya perokok, tidak berlaku persaksiannya dalam warisan, disebutkan di sini. Apakah hal itu juga berlaku untuk persaksian atau perwalian dalam menikah, Ustaz? Jazakallah khair. Wallah ta'ala alam, perwalian dalam menikah babnya lain, sekarang adalah babnya tentang wasi. Ya. sebaiknya tanyakan kepada pembahasan ustaz lain yang membahas tentang wali dalam nikah. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Dan secara khusus kita akan bahas nanti pendengar yang bertanya dalam bab waris. Kita fokuskan untuk bab wasiat terlebih dahulu. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, ada hutang usaha yang tersisa. Kami harapkan bagi para pendengar untuk memberikan penjelasan pertanyaan lebih terperinci ya dalam permasalahan pertanyaan ini. Kami tunggu kembali, silakan diulang kembali atau dikirim kembali pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kurban atau udhiyah yang akan kita laksanakan, Ustaz, di tempat kami banyak sekali yang sudah berkurban dan sebagian masyarakat membutuhkan sembako, Ustaz. Mana yang lebih utama dalam perkara ini? Apakah memenuhi kebutuhan sandang pangan mereka itu sembako atau tetap kita berudhiyah? Jazakallah khair. Allah yang barik fiik. Udhiyah, berkurban adalah syairah min syairil Islam. Syiar dari agama Allah Azza wa Jal. Dan ini waktunya khusus. Di luar waktu tanggal 10, 11, 12, 13, Anda tidak bisa berkurban walaupun Anda sembelih 1000 ekor kambing Anda bagi-bagikan kepada para fakir miskin, tidak dianggap kurban. Ya. Maka kaidahnya, suatu ibadah yang memiliki waktu tertentu lebih mulia daripada ibadah yang tidak memiliki waktu tertentu, lebih diprioritaskan. Ya. Sama-sama Anda kan memberikan daging juga memberikan sembako. Daging kan bagian dari sembako. Orang butuh makan, butuh daging, tidak ada masalah. Ya. Tapi lebih baik mana diberikan sedekah daging, dia beli di pasar daging, kemudian diberi-berikan, atau dia sembelih, kemudian dia minta kepada tukang jagal atau di pasar hewan, tolong dibagi sekian, ditolong dibersihkan dan dipisah daging dengan kulit dan segala macam dan dibagi sekian bagian, lalu dia bagi-bagikan. Sama bentuknya, sama bagi-bagi, tetapi yang satu pahalanya besar, ya, sunnah muakkadah. Menurut sebagian ulama lagi mengatakan, ada yang mengatakan wajib, ya. Dan kaum muslimin juga sama mendapatkan sembako. Maka jawabannya yang lebih mulia tentu adalah tetap berkurban. Wallahu a'lam. Naam, jazakallahu khairan atas penjelasan dan jawabannya, cukup jelas. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Kami akan ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, suami saya pernah berbisnis dengan ketiga temannya dan membentuk CV yang direkturnya dalam akad notaris dipegang oleh suami saya. Dan kadar Allah di tahun ke-11 bisnis mereka bubar dan ada hutang, Ustaz. Ada hutang yang tersisa, namun ketiga temannya sudah terucap tidak mau menanggung beban hutang ini dan akhirnya suami menganggap hutang usaha ini menjadi hutangnya pribadi dan menjadi beban sendiri, Ustaz. Apakah secara syariat bahwa hutang ini menjadi tanggung jawab suami saya atau tetap kepada ketiga temannya yang berserikat? Mohon penjelasan, jazakallahu khair. Wallah ta'alam, kalau CV berarti tanggung renteng kepada harta. Bila hutang tersebut dibuat atas nama usaha, atas nama CV, dan CV dimiliki oleh beberapa orang, maka ya otomatis yang lain juga ikut menanggung renteng, menanggung kepada harta pribadi mereka. Bila mereka tidak mau dan seorang saja yang membayarkan, kalau dia ikhlaskan dan dia bebaskan yang lain, selesai. Kalau dia tidak bebaskan, nanti yang tidak membayar akan bayar di akhirat. Jazakumullah khairan barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ustaz, seseorang yang mewasiatkan kepada salah seorang sahabatnya untuk mengambil hasil daripada perkebunan, salah satu perkebunan yang dimilikinya Ustaz, yaitu buah-buahan. Akan tapi hasilnya belum ada dan akan dan biasanya akan panen pada beberapa bulan berikutnya. Apakah wasiat seperti ini menjadi sah? Jazakallah khair. Ini bukan wasiat dalam pembahasan kita secara bahasa Indonesia, iya wasiat, tapi secara pembahasan fikih terminologi bukan. Terminologi fikih itu dia mengatakan bila saya wafat maka hasil dari kebunnya ini milik kamu. Pada saat berwasiat dia belum berbuah. Nanti setelah dia wafat berbuah semuanya milik orang tersebut. Ya, itu yang wasiat pembahasan fikih. Tapi kalau dia mengatakan kalau berbuah ini untuk kamu, tidak dia kaitkan bila saya meninggal. Karena kalau wasiat-wasiat itu dengan setelah meninggal, ini adalah untuk kamu dan belum berbuah, berarti hibahnya, hibah berkait, dikaitkan dengan berbuah, dan sekarang tidak ada tetapi dengan berbuah, maka hibahnya sah. Apa, tapi dia masih memiliki kesempatan untuk membatalkan hibahnya bila belum berbuah dan belum diambil oleh si penerima hibah. Maka ini babnya bab hibah, bukan bab wasiat. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Dan kami angkat kembali berikutnya pertanyaan dari pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, kami mempunyai tanah warisan dan tanah tersebut tanpa sepengetahuan kami dijual oleh seseorang oknum, Ustaz. Dan sekarang tanah tersebut sedang kami perjuangkan lagi. Dan apa jika tanah tersebut bisa kami ambil kembali, apakah masih berlaku hukum waris atau hanya milik saya sendiri? Melihat tanah ini hanya saya yang memperjuangkan dan anak-anak yang lain tidak mengambil peduli dalam perkara ini. Jazakallah khair. Ya, bila Anda ambil semuanya berarti Anda mengambil dari orang yang merampas untuk Anda merampas hak saudara-saudari Anda. Masalah mereka tidak ambil peduli, penting hak mereka di sana ada. Masalah Anda yang bekerja sendiri, Anda hitunglah biaya keringat Anda, bukan semuanya milik Anda. Berapa biaya yang keluar untuk Anda yang perjuangkan tadi? Andai ada biaya pengadilan, ada kemudian biaya kesana kemari, biaya administrasi kertas, materai dan macam-macam. Anda hitung semua biaya. Berapa jam habis waktu Anda untuk mendapatkannya, Anda hitung gaji Anda. Ya. Dan berapa rupiah keluar dana Anda untuk memperjuangkan tadi. Anda hitung. Anda keluar semua umpamanya 10 juta. Ya. Maka sebelum tanah itu dibagi waris, 10 juta tadi Anda ambil dulu. Anda keluar umpamanya biaya Anda 100 juta. Anda hitung keringat Anda yang keluar, jam waktu Anda yang keluar untuk mengurusnya tadi. Ya, tanah menilai 1 miliar umpamanya. Maka ketika sudah Anda kuasai kembali, Anda berhak potong dulu 100 juta, kemudian terjual 1 miliar tadi Anda jual, 900 dibagi waris. Kalau Anda ambil 1 miliarnya, berarti Anda menjadi perampas baru. Taib. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pendengar yang bertanya. Semoga mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan bermanfaat yang disampaikan oleh Ustaz. Barakallahu fiik dan semoga Allah mudahkan antum. Barakallahu fiikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya via telepon di line telepon 021-823-6543. Silakan bagian yang bertanya dalam pembahasan bab wasiat secara khusus. Baik, halo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi baik, Pak Yusuf gimana? Tadi HP saya telepon saya putus. Silakan Pak. Radio padam. Jadi tadi yang terakhir itu yang rumah sakit sama yang tanah rumah yang kami tempatin dan kontrakan itu untuk mewasiatkan itu kepada siapa berwasiatnya Pak? Ya terserah Bapak Haji Yusuf. Apakah Bapak sampaikan kepada salah seorang adik Bapak atau keponakan Bapak, menurut Bapak dia cerdas dan adil, soleh, tidak akan berkhianat. Kalau wafat, tolong kamu urus ini. apakah kamu bisa ngurus sendiri atau kamu buat yayasan, terserah kamu. Atau kamu serahkan ke yayasan yang lain juga terserah kamu. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak, tadi putus, jadi nggak kedengaran terakhir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Yusuf. Alhamdulillah sudah terhubung kembali dan sudah jelas kembali jawabannya. Kita berikan kesempatan untuk penanya berikutnya di line telepon 0218236543. Silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Umu, di mana? Hamba Allah di Riau. Silakan, Umu. Saya mau tanya mengenai kurban. Nah. Jadi suami saya itu bekerja di instansi, setiap bulan itu kan dipotong dana kurban. Begitu sampai ini kan mau kurban, tapi ada potongan yang belum terpotong untuk yang bulan ini. Sementara ada kekurangan sekitar, belum tahu berapa kekurangannya. Apakah itu boleh kita laksanakan kurbannya sementara kekurangannya itu belum terbayar karena baru dipotong bulan depan gitu Pak Ustadz? Ya. Jadi berarti ada hutang kurban, bolehkah atau tidak? Nah. Jawabannya ya, boleh kalau suami ibu memiliki harta yang lain. Adakan kecukupan harta untuk menutupi hutang itu? Terputus. Baik. Kalau ada umpamanya kekurangan, umpamanya tinggal umpamanya 1 juta dan beliau punya tabungan 10 juta. Tidak ada masalah. Ya. Terhitung hutang untuk berkurban tadi. Atas jawaban dan penjelasannya, kita berikan satu kesempatan terakhir. Silakan masih di line telepon 0218236543. Baik, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Radio Roja. Iya, silakan, dengan siapa, di mana? Dengan Bambang lagi di jalan. Pak Bambang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pertanyaannya Pak Bambang. Ya, barakallahu Ustaz. Baik, barakallahu. Ya. Mau tanya, jadi ini ada peninggalan waris dari orang tua saya berupa rumah. Anaknya semua berlima. Nah, yang empat ini anak kandung, yang satu anak angkat dari sepupu waktu diambil sejak dari bayi. Nah, dari lima ini bersaudara, pernah laki-lakinya tiga, perempuannya dua. Sebentar Pak, silakan. Ya. Bang, yang anak angkat tidak dapat warisan. Halo? Iya, anak angkat tidak dapat warisan. Halo? Halo Pak Bambang. Iya. Baik, silakan Ustaz. Anak angkat tidak dapat warisan, berarti anaknya cuma empat. Iya. Jelas? Halo? Iya, Pak Bambang bisa menyimak? Bisa dengar? Nah, ini bisa menyimak. Kalau yang Pak Ustadz tadi nggak kedengar ya? Tidak terdengar, Tayyip, sebentar. Ya. Silakan diulang kembali. Silakan Ustadz. Anak angkat tidak mendapat warisan. Berarti anaknya dipotong yang angkat. Anak kandungnya lah yang hanya mendapat warisan saja. Nah, kemudian dari anak kandung ini yang empat itu... tiga laki-laki, satu perempuan. Berarti yang perempuan mendapat yang laki dapat 2/3, yang perempuan mendapatkan 1 kan. Yang laki-laki mendapatkan 2 dari total. Yang laki-laki dapat 2/7, 2/7, 2/7, yang perempuan 1/7. Oh, yang laki 2/7, yang perempuan 1/7. Iya. Ah, terus pertanyaannya, ada yang laki udah meninggal dunia dan tidak punya anak. Bentar, siapa yang meninggal dulu, yang anak lakinya ini atau bapaknya? Yang dulu meninggal, baru anaknya. Siapa? Berarti anaknya laki kan dapat. Dia dapat waris laki yang 2/7. Terus kepada anaknya dia. Yang 2/7 berikan kepada anaknya. Halo? Ditunggu dulu Pak ya, jangan menimpa di Ustadz. Iya, baik. Apakah yang meninggal punya anak, Pak? Tidak, tidak mempunyai anak. Baik, silakan Ustaz. Istri ada? Istri ada. Istrinya dapat 1/4. Istri dapat 1/4. Ibunya, ya. Ya, ibu dari yang meninggal ini masih ada? Sudah meninggal. Ya, berarti sisanya 3/4 saudara laki-lakinya yang lain dengan bagian dua bagian, 2 perempuan 1 bagian. Berarti tinggal lagi kan laki-laki tinggal 2, perempuan 1 kan ya? Naam, Ustaz. Naam. Bagi 5 harta itu. 2/5, 2/5 untuk saudara laki-lakinya, 1/5 saudari perempuannya. Oh, jadi yang tadi dapatnya 1/7 dan 3/7 jadi berubah ya, Ustaz? Karena sekarang kan enggak 7 lagi pembagiannya. Jadi yang laki dapat 2/5, yang perempuan mendapatkan 1/5, terus dari harta anak yang 2/7 itu, bukan dari harta bapaknya, dari jatah yang meninggal ya Pak, yang 2/7 itu Pak ya. Iya, yang 2/7 itu kan buat laki-laki, yang buat perempuannya kan 1/7. Iya, kemudian yang meninggal Pak, yang kemudian yang meninggal, jatah yang meninggal 2/7 itu dibagi lagi. Oh, gitu. Yang 1/7 itu dibagi. Iya, kepada istri dan saudara laki-laki dan perempuannya. Oh, jadi yang buat istri berapa? 1/5 ya? 1/4 Pak, karena tidak punya anak. Oh, 1/4. Terus yang buat saudaranya, yang laki-laki 2/5. 2/5, 2/5 dan 1/5 untuk saudara perempuan. Nah, oh iya, 3/4. Ya, paham. Cukup jelas? Ya, paham jelas. Baik. Nah, nanti pertanyaannya lagi yang kedua, kalau kita sudah sebuah bagi, kan ada anak angkat ini, kita semua bersepakat untuk menghibahkan dengan jumlah tertentu dibolehkan ya? Itu setelah kita bagi waris. Boleh. Oke, alhamdulillah. Cukup? Nah, jelas. Pak Bambang? Iya. Cukup jelas? Jelas. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Wajazakallahu khairan. Wabarakallahu fiik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini dan sebagai kesimpulan serta ikhtitam, silakan Ustaz. Ya. Semoga kita mempelajari syariat Allah sehingga kita bisa menentukan sikap, mengambil keputusan yang sesuai dengan syariat Allah dalam hal yang kita penerima wasiat, bagaimana kita untuk mengeksekusi wasiat tersebut sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jal dan tidak merugikan pemberi wasiat atau ahli warisnya. Wallahu alim taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.